أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم حسنها في قلوبهم وخدعها وقال لا غالب لكم اليوم من الناس فإنكم في عدد وعدد وهيئة لا يقاومكم فيها محمد ومن معه. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, maka ingatlah ketika syaitan menghiasi amalan mereka, menghiasinya, memperbagusnya pada hati orang-orang musyrikin dan menipu mereka. Seraya syaitan berkata, la ghaliba lakumul yawm minan nas, kalian tidak akan terkalahkan oleh pasukannya Muhammad SAW. Fa innakum fi adadin wa udad, karena kalian memiliki persenjataan dan personil tentara yang banyak, lengkap, sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan kalian dari Muhammad dan yang bersamanya SAW. Ini upaya syaitan untuk menipu orang-orang musyrikin, membohonginya. Wa inni jarul lakum, dan aku bersama kalian di sisi kalian di dalam berperang. Min an yatikum ahadun mimman takshawna ghailatah, dan iblis qad tabaddal qarish fi surat Suraqah bin Malik. Dan iblis menjelma, berubah bentuknya dalam bentuk Suraqah bin Malik bin Ju'shum al-Madlaji. Wa kanu, mereka orang-orang musyrikin takut dari kabilah Madlaj. Kanat bainahum al-adawati, kanat bainahum, karena ada permusuhan antara mereka, orang-orang musyrikin dengan Madlaj, suku Bani Madlaj. Dan syaitan mengatakan, faqala lahum syaitan, ana jarul lakum, aku di sisi kalian. Matma'annat nufusuhum wa tawa'ala harbin qadirin, sehingga mereka merasa tenang, ada yang membekingi, ada yang dijadikan sebagai pembinanya, penasehatnya. Falamma tara'atil fi'atan, maka tatkala perang berkecamuk antara dua pasukan, pasukan kaum muslimin dan orang-orang kafir, maka syaitan melihat malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Yaj'al malaikat takhafa khawfan syadida, maka syaitan ketika melihat Jibril alaihi salatu wassalam dalam perang, perang Badar, maka syaitan takut, lari, ketakutan, tunggang langgang dengan sangat-sangat ketakutan sekali. Nakasa ala aqibai, wala mudbira, mundur ke belakang, berpaling mundur ke belakang. Padahal sebelumnya sudah bilang, kepada orang-orang musyrikin, aku di sisi kalian. Tapi ketika iblis melihat malaikat Jibril, maka lari tunggang langgang, sangat-sangat ketakutan. Dan iblis mengatakan kepada mereka, ya, sama saja menipu, karena memang syaitan iblis menipu. Ya. Liman khada'ahum wa gharrahum, terhadap orang-orang ditipunya dia. Nah, inni bari'um minkum, iblis mengatakan kepada mereka, sungguh aku berlepas diri dari kalian. Inni ara ma la taraun, aku melihat apa yang kalian tidak melihat. Maksudnya aku melihat malaikat Jibril. Alladzina la yada'un li ahadin bi qitalihim, tidak ada satu pun yang bisa menandinginya, malaikat Jibril. Inni ahadullah, Allah syadidul iqab, sungguhnya aku takut kepada Allah. Di sini khauf kalimatnya, dengan khauf bukan akhsyallah. Karena al-khasyah itu rasa takut dengan ilmu. Al-khasyah ditempatkan untuk para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah, takutnya dengan ilmu. Kalau di sini iblis takut, tapi tidak dengan ilmu. Takut yang biasa, yang manusia juga takut, yang sifatnya biasa-biasa saja. Berbeda dengan takutnya para ulama kepada Allah, khasyah dengan khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang berbeda ibarat antara dua ibarat, yang satu al-khauf, yang takutnya, ya sudah. Setiap makhluk memiliki rasa takut. Tetapi al-khasyah lebih dalam lagi. Dengan ilmunya, maka dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah mereka para ulama. Tetapi ketika dia bermaksiat, dia jahat terhadap dirinya dan kaum muslimin, dia tidak memiliki rasa takut. Lebih-lebih yang menyandarkan dirinya kepada ilmu, ketika berbuat zalim kepada yang lainnya, dia pun tidak memiliki khasyah. Malah merasa bangga dengan kejahatannya. Na'udzubillah. Wallah syadidul iqab, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha keras siksaannya. Wa minal muhtamal ayyakun syaitan qad sawwala lahum. Di antara sesuatu yang ada kemungkinan di situ, syaitan sudah menghiasi mereka, menyesatkan mereka, membuat was-was jiwa mereka, bahwasanya mereka tidak akan terkalahkan oleh pasukannya Muhammad SAW. Ditambah lagi syaitan mengatakan, inni jarul lakum, aku di sisi kalian berperang. Tatkala pertempuran bertemu antara dua pasukan, falamma tara'atil fi'atan nakasa 'ala qibai, raja'a 'ala qibai, kembali mundur ke belakang. Nakasa 'anhum wa tabarra'a minhum, sudah mundur ke belakang, berlepas diri lagi, berubah dengan cepat. Alhamdulillah. Na'udzubillah. Sama dari syaitan, sama seperti firman Allah dalam ayat yang lain, seperti permisalan syaitan, idfa'a lil insani kufur, ketika syaitan berkata, mengatakan kepada manusia yang lainnya, kafirlah kamu, murtadlah kamu, keluar dari Islam. Falamma kafar, ketika manusia tersebut kufur, ketika orang tersebut keluar dari Islam, murtad, syaitan langsung mengatakan, ini bari'u minka, aku berlepas diri dari kamu, ini Allah Rabbal Alamin, aku takut kepada Allah Rabbal Alamin. Ini takut, syaitan aja takut kepada Allah, dan memang dia harus takut. Tetapi takutnya dia berbeda dengan takutnya para ulama, khasyah. Ya, takutnya para ulama dengan khasyah, bukan dengan al-khawf. Karena tingkatan al-khawf, tingkatannya yang biasa-biasa saja, yang makhluk pun memiliki al-khawf. Fakana akibatuhuma annahuma finnar khalidain fiha wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin, sehingga akibat dari keduanya adalah dua-duanya, yang murtad dengan syaitannya juga masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Na'udzubillah. Wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin, yang demikian adalah balasan bagi orang-orang yang zalim. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. نعم. والله أعلم بالصواب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.